hatiku, kemana aku melangkah. Aku ingin pulang ke pangkuan ibunda. Yeah. kau jadi pendampingku. Berdua kita pun mengikat janji. Thank you. Bukanlah mimpi.

ku mampir di sana. Kau telah segalanya, siapapun tergetar memandangmu. Kau telah segalanya, tercinta. Aku jadi kini lupa dermaga.

tak sakit hatiku melihatnya. Kau yang begitu aku dambakan, pergi tak pernah ingat kembali. Thank you. tak sabar menunggu. sebuah undangan. Ku buka dan ku baca sampul berwarna merah. Ada namamu, berlinang air mata. Kasih, aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman si Timur Bayar, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tak berbakti. Percayalah, aku mencintaimu. Ku relakan melepas dirimu. Terima, mungkin sudah nasib aku gadis yang malang ditinggalkan kasih. Kini sendiri lagi, ku harap kau bahagia. Oh, Bosan cinta lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu tabah menjalani. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu. tiba kau memutus cinta. Sungguh aku tak tahu apa salah dosaku, teganya kau hianati cinta. Seperti dia, ku tak ingin punya kasih pandai berdusta. Ku tak ingin punya teman seperti dia. Ku tak ingin punya teman yang tak setia. Ku ingin menjadi pengganti diri. Ku padamu lebih dari segala. kita.